Hai, bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa fil hadithi. Kathratu thawabit tawhid. Kalimat. Wa fi hadal hadith. Atau kalimat. Wa fihi. Itu biasanya membicarakan faedah. Biasanya membicarakan faedah-faedah yang diambil dari hadith. Padanya ada faedah begini. Padanya ada faedah begitu. Demikian pula. Dalam kalimat ini, wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini, yakni yang dimaksud bahwa dalam hadis ini ada faedah kasratu thawabit tauhid, banyaknya atau besarnya pahala tauhid. Istafadna min hadzal hadis kasratu thawabit tauhid, banyaknya pahala tauhid. Sampai-sampai dengan tauhid dosa sepenuh bumi pun Allah ampuni semuanya. Dan juga fihi sa'atu karamillahi wajudihi warahmatih. Kita dapatkan pula dari hadis ini faedah luasnya karamillah, sifat karamnya Allah. Sifat karam, sifat maha memberi. Wajudih, jud juga sama. Yang biasa diterjemahkan dermawan. Tapi karena dermawan sering dipakai untuk manusia, maka kita berbicara tentang Allah dengan sifat jud. Jud wal karam hampir semakna. Maha memberi. Warahmatih. Dan juga luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Warraddu alal khawarij. Wawnya juga masih wawul ataf. Berarti masih mengikut yang sebelumnya. Berarti masih faedah. Wafihi arraddu alal khawarij. Itu maknanya. Wa fil hadithi ar-raddu ala al-khawarij. Dalam hadis ini juga ada bantahan terhadap khawarij. Man humul khawarij? Alladzina yukaffiruna al-muslim bidzunub. Yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar atau dengan dosa-dosa. Ada berbagai macam sekte mereka. Ada yang dengan dosa kafir, ada yang dengan dosa besar saja kafir. Maka mereka terbantah dengan hadis ini. Wahai khawarij, bagaimana dengan hadis ini? Ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushrik bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau bertemu aku dengan sepenuh bumi dosa, dan engkau datang kepadaku dengan tidak melakukan kesyirikan, aku akan ampuni. Aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Bagaimana dengan ini, wahai khawarij? Mereka tidak bisa menjawab. Berarti fi hadzal hadits radd. Dalam hadis ini ada bantahan terhadap khawarij. Wa 'alal mu'tazilah, dan juga ada bantahan terhadap mu'tazilah. Man humul mu'tazilah? Al-qailin, yang berkata bil manzilah bainal manzilatain. Yang berkata bahwa ada kedudukan di antara dua kedudukan. Bahwa orang yang berbuat dosa dikatakan oleh mereka bukan mukmin. Tidak beriman. Berarti kafir? Tidak. Kata mereka tidak kafir. Berarti ada satu kedudukan yang bukan mukmin, bukan kafir. Dibilang mukmin juga tidak, dibilang kafir juga tidak. Wahia al-fusuq. Apa kedudukan yang tengah-tengah antara kafir dengan muslim? Kata mereka, yaitu kedudukan fasik. Ini juga terbantah. Terbantah dengan hadis ini. Bahwa seorang yang berbuat dosa masih dikatakan mukmin selama tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Selama dia tidak syirik, maka dia masih dikatakan mukmin. Hanya saja dengan dosa-dosanya menunjukkan kalau imannya lemah, maka dikatakan mukmin naqsul iman. Mukmin yang kurang imannya atau mukmin yang lemah imannya. Wa yaqulun, kata Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa laisa bimu'minin wala kafir. Tidak mukmin, tidak kafir. Tetapi ketika ditanya Mu'tazilah bagaimana keadaan orang ini di akhirat kelak, yang tidak mukmin, tidak kafir di akhirat bagaimana? Maka mereka menjawab wa yukhallad finnar. Mereka kekal dalam neraka. Berarti ketika berbicara akhirat sama dengan khawarij. Sama dengan khawarij. Khawarij menyatakan mereka kafir kekal di neraka. Mu'tazilah juga menyatakan kekal dalam neraka. Hanya beda penyebutan. Khawarij terang-terangan menyatakan kafir keluar dari Islam. Adapun Mu'tazilah menyatakan bukan kafir, tapi mukmin juga bukan. Nah, ini qaulul mutahayyirin, ucapan orang-orang bingung. Qaul al-mutahayyirin, ucapan yang enggak jelas dari orang-orang jahil Mu'tazilah yang hanya mendewakan akalnya sendiri, tetapi mereka tidak mau tunduk dengan hujjah. Maka hadis ini raddun alal Mu'tazilah wa raddun alal Khawarij. Dia bantahan terhadap Mu'tazilah dan sekaligus bantahan terhadap Khawarij, kedua-duanya. Wassawabu, maka yang benar adalah qaulu ahli sunnah. Yang benar adalah ucapan ahli sunnah, annahu la yuslabu anhu ismul iman. Annahu la yuslabu anhu ismul iman, bahwa tidak tercabut dengan dosa-dosa nama keimanan. Tidak tercabut nama keimanan, tetap dia mukmin. Wala yu'tahu 'alal itlaq, tetapi tidak diberikan pula nama keimanan secara mutlak. Tidak dikatakan mukmin begitu saja, tetapi diterangkan mukmin yang kurang imannya, mukmin yang lemah imannya, atau mukminun 'asin. Mukminun 'asin, mukmin yang bermaksiat. Jangan hanya mukmin saja. Kalau mukmin saja secara mutlak, sungguh ketinggian buat mereka. Ketinggian buat mereka. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang iman, sangat berat syarat-syaratnya. Man yadhkur lana al-ayah tentang iman. Siapa yang bisa menyebutkan beberapa ayat tentang syarat-syarat keimanan? Yang diawali dengan innamal mu'minun. Apakah di surat Al-Mu'minun di awalnya innamal mu'minun ladina? Disebutkan sekian syarat. Qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum. Teruskan. Naam. Ana laghi wa mu'ridun walladina hum li zakati fa'ilun walladina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Sekian syaratnya. Atau dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minun alladina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya, dan mereka bertawakal pada Allah yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan seterusnya. Apalagi dalam surat Al-Hujurat juga ada, innamal mu'minun alladina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ini juga berat. Orang beriman itu begini, orang beriman itu begini, orang beriman itu begini. Berat. Tapi berarti bagaimana mereka-mereka tadi? Orang yang bermaksiat tetapi tidak syirik. Kita katakan mu'minun naqsul iman. Berarti ahlu sunnah yang sangat bijak. Tidak menyatakan kafir, tidak pula menyatakan mukmin dengan mutlak. Dikatakan mukmin tetapi dengan muqayyad. Bal yuqal, bahkan dikatakan huwa mu'minun 'asin, mukmin yang bermaksiat. Atau huwa mu'min bi imani wa fasiqun bi kabirati. Atau dengan istilah, dia mukmin dengan keimanannya tapi dia fasik dengan dosa-dosanya. Wa 'ala hadha yadullu al-kitab was sunnah wa ijma'u salafil ummah. Dan dengan pendapat inilah yang dipegang oleh ahlu sunnah, inilah apa yang ditunjukkan dalam kitab Al-Quran dan apa yang ditunjukkan dalam sunnah-sunnah nabawiyah. Dan juga ijma' para salaful ummah. Yang ditunjukkan dalam ijma' kesepakatan para salafus saleh, semuanya menyatakan dengan kalimat yang sama, bahwa orang-orang yang berdosa tetap dikatakan mukmin. Hanya saja mukmin yang kurang iman, mukmin yang lemah iman, dan seterusnya. Wa 'an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuhiya bihi ila sidratil muntaha fa utiya thalathan. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi diisra'kan, beliau berakhir pada sidratil muntaha dan diberi tiga perkara. Utiya salawatul khams, diberi kewajiban salat lima waktu. Wa khawatima suratil Baqarah, dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Wa ghufira liman la yushrik billahi min ummatihi syai'an. Al-muqhimat. Disebutkan. Dan yang ketiga, diberikan janji oleh Allah SWT bahwa akan diampuni orang-orang yang tidak menyekutukan Allah SWT dari kalangan umatnya sedikit pun. Al-muqhimat, yakni dosa-dosa. Al-muqhim. Dunub al-idham al-kabair. Akan diampuni dosa-dosanya, bahkan dosa-dosa besar. Dikatakan waghfir liman la yushrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhimat. Disebutkan dalam footnote-nya kalau kitabnya sama. Al-muqhimat dunub al-idham al-kibar. Wa huwa al-wuqu' fil mahalik. Baik. Asy-syahid min hadzal hadis qawluhu ghufir liman la yushrik. Yang menunjukkan bukti dalil tentang apa yang sedang kita bahas, keutamaan tauhid, adalah kalimat diampuninya orang yang tidak syirik. Ini sebagai syahid, sebagai dalil tentang batilnya ucapan khawarij dan batilnya ucapan Mu'tazilah. Mu'tazilah dan khawarij itu dijuluki dengan nama lain yang menggabungkan kedua-duanya. Apa itu? Satu nama buat kedua-duanya. Karena ternyata Mu'tazilah dengan Khawarij itu tertipu dengan kesalahpahaman dalam perkara yang sama. Kesalahpahaman dalam perkara yang sama, yaitu ancaman-ancaman Allah SWT. Sehingga mereka dijuluki dengan Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah dari kata Wa'id. Sedangkan Wa'id adalah ancaman. Ayat Allah SWT dalam Al-Quran, demikian pula hadis-hadis yang sahih, adalah mengandung dua perkara diantaranya, atau mengandung sekian perkara, diantaranya al-wa'ad wal-wa'id. Wa'ad itu janji, wa'id itu ancaman. Khawarij dan Mu'tazilah salah paham, bal mereka sesat dalam memahami ayat-ayat wa'id. Dikira ayat-ayat wa'id sama dengan ayat-ayat wa'ad. Disangka sama dengan ayat-ayat wa'ad. Ayat-ayat wa'ad itu ayat-ayat janji. Apa kata Allah tentang janji? La yukhlifallah al-mi'ad. Allah enggak akan menyelisihi janji. Wa'ad Allah, ini janji Allah, dan Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Dan itu disebutkan dalam beberapa ayat. Bahkan dalam hadis, Allah enggak akan menyelisihi janji. Janji Allah pasti ditepati. Khawarij dan Mu'tazilah mengira bahwa ancaman juga begitu, pasti ditepati. Kata mereka, ancaman itu janji juga. Ini janji baik, ancaman janji jelek. Siapa yang berbuat dosa, akan aku azab. Itu janji, kata mereka. Maka janji Allah harus ditepati. Siapa yang berbuat maksiat, harus diazab. Lihat, ikhwan fillah na'azakumullah, kesalahan yang kelihatannya sepele, tetapi membuat kesesatan besar dan mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, hanya karena salah memahami wa'id. Dikira sama dengan al-wa'id. Maka ketika mereka membaca ayat Allah misalnya, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Berarti siapa yang membunuh jiwa diharapkan Allah, kekal dalam neraka. Mulai bingung, dua kelompok sesat ini, kekal dalam neraka. Kata Mu'tazilah, kata Khawarij, kekal dalam neraka, berarti kafir. Kata Mu'tazilah, oh enggak lah, kalau itu bukan syirik, bukan kafir, tapi kekal dalam neraka. Sama dengan ayat Allah dalam surat Jin. Wa man ya'asillaha wa rasulahu, fa inna lahu nara jahannam, juga sama khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya dalam neraka jahannam, kekal dalamnya selama-lamanya. Siapa berbuat dosa, kekal dalamnya. Kesalahan kalian wahai Khawarij dan Mu'tazilah adalah menyamakan antara wa'id dengan wa'ad. Harus ditepati. Tidak mesti. Tidak sama. Kalau janji, na'am. Janji Allah pasti ditepati. Allah janji dengan sekian banyak janji kebaikan untuk orang-orang baik, pasti ditepati. Adapun ancaman, kadang Allah tepati, kadang enggak. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat ghafur. Allah memiliki sifat rahim. Allah memiliki sifat tawwab, maha menerima taubat. Allah maha memiliki sifat afu. Apa lagi? Kalau tidak menepati wa'ad, tidak menepati janji, sifat jelek apa sifat baik? Tidak menepati janji yang dijanjikan. Itu sifat jelek. Enggak mungkin bagi Allah Taala. Mustahil Allah menyelisihi janji-janji baiknya. Iya kan? Tapi kalau Allah tidak menepati ancaman, sifat baik atau sifat jelek? Sifat baik, sifat pemaaf. Allah ancam barang saya berbuat begini, neraka jahannam. Tetapi ketika dia berbuat seperti itu dan memiliki amalan soleh yang lain, Allah ampuni. Ya udahlah, tidak diazab, dimaafkan. Apa itu namanya? Sifat afun, ghafurun, rahim. Mafhum? Maka hati-hati, jangan terbawa dengan syubhatnya khawarij dan mu'tazilah. Bahwa ancaman tidak sama dengan janji. Kalau janji pasti ditepati. Kalau ancaman terserah Allah. Kadang Allah timpakan apa yang diancamkannya. Kadang Allah maafkan. Kadang Allah ampuni. Kadang Allah kurangi. Kadang Allah ganti. Barakallahu fikum. Dan ini alhamdulillah ahlus sunnah selamat dalam masalah ini. Adapun khawarij dengan mu'tazilah. Salah memahami ancaman. Maka mengira seperti janji. Kalau Allah sudah janji dikatakan kekal dalam neraka. Pasti kekal dalam neraka. Allah pasti tepati. Akhirnya mereka tidak menganggap Allah ghafurur rahim. Tidak menganggap bahwa Allah afuun ghafur. Akhirnya menyatakan orang berbuat dosa kafir. Kekal dalam neraka. Kafir. Kekal dalam neraka. Astagfirullah al-adzim. Sehingga khawarij dan mu'tazilah dinamakan juga dengan sekte wa'idiyah. Yang tersesat dalam bidang wa'id. Baik. Kembali pada kitab. Qala Ibnu Katsir fi tafsirih. Wa akhraj al-Imam Ahmad wa Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Nasa'i dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW ketika membaca ayat Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah dalam surat Al-Muddathir 56 huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah qal, dikatakan dalam riwayat itu qala rabbukum, kata Nabi, Rabb kalian berkata ana ahlun an uttaqa, aku adalah yang paling pantas untuk kalian bertakwa kepadaku. Fala yaj'al ma'ya ilahun, maka jangan dijadikan bersamaku ilah yang lain. Faman ittaqa an yaj'al ma'ya ilahan, siapa yang takut tidak menjadikan bersamaku Tuhan yang lain, kana ahlan an aghfira lahu, maka pantas baginya untuk aku ampuni. Ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah yang pantas diberi ketakwaan, yakni kita takwa kepadanya, dan Allah ahlul maghfirah, yang maha memiliki ampunan. Artinya dosa-dosa atau yang diancam dengan ancaman-ancaman, Allah bisa saja mengampuni. Allah bisa saja mengampuni. Qala al-muzannif rahimahullahu ta'ala ta'ammal al-khams al-lawati fi hadis Ubadah. Perhatikan. Lima perkara yang ada dalam hadis Ubadah Ibn Samit. Apa itu? Lima perkara. Hah? Naam. Syahadat. Hah? Apa saja? Syahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Terus? Wa an Aisyah Abdullah wa Rasulullah. Terus? Naam. Ila akhirih. Fa'innaka idha jama'ta bainahu wa baina hadis itban. Kalau kau kumpulkan itu, dan dikumpulkan dengan hadis itban. Masih ingat hadis itban? Hah? Fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika ajallah. Kedua-duanya kabar gembira bagi siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah. Hadis Ubadah diakhiri dengan kalimat dakhala al-jannah 'ala ma kana min al-'amal. Sedang hadis Isman dikatakan harrama Allah 'alaihi an-nar. Baik, diharamkan dari api neraka. Tabayyanalak, kalau dikumpulkan keduanya, jelaslah bagimu makna kalimat la ilaha illallah. Wa tabayyanalaka khata'al maghrurin, dan juga engkau tahu, jelaslah bagimu salahnya orang-orang yang tertipu. Dari mananya kita tahu bahwa mereka salah orang-orang yang tertipu? Karena dalam dua hadis tadi, hadis Itsban dan hadis Ubadah, dua-duanya diberi syarat-syarat. Hadis Itsban apa syaratnya? yabtaghi bidzalika wajhallah. Baik, dalam hadis ibadah apa syaratnya? Man syahida, bukan man qala. Kalau man qala siapa yang mengucapkan. Tapi hadis ibadah man syahida, dan sudah disampaikan, sudah terangkan bahwa mempersaksikan adalah bukan hanya ucapan. Mempersaksikan itu ucapan dengan keyakinan dan bukti. Tanpa ada keyakinan bukan persaksian. Tanpa ada bukti bukan persaksian. Wa fihi, ini juga faedah. Wa fihi annal anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Bahwa para nabi pun membutuhkan penjelasan, peringatan dari Allah SWT tentang keutamaan la ilaha illallah. Ini dari mana? Dari hadis Musa. Ya Musa, law anna samawati as-sab' wa 'amiruhunna ghairi wa ardina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah. Wa tanbih li rajhaniha bi jami'il makhluqat. Dan juga ada tanbih, peringatan unggulnya la ilaha illallah di atas seluruh makhluk-makhluk langit-langit dan bumi-bumi. Berarti ini faedah, bukan faedah dari hadis. Faedah min hadal bab. Faedah dari bab ini. Bab yang sudah kita bahas. Karena alhamdulillah dengan selesainya hadis ini selesai pula bab. Fadlut tauhid. Wa ma yukaffiru minad dunub. Bab keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Ma'anna kathiran mimman yaquluha yakhif mizanuhu. Walaupun ternyata kebanyakan manusia yang mengucapkannya, ternyata berat, ternyata ringan timbangan la ilaha illallahnya. Karena apa? Karena keyakinannya yang kurang, pengamalannya, pembuktian yang kurang. Wa fihi, dan juga saya dapatnya dalam bab ini, isbatus sifat, penetapan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebutkan dalam beberapa hadis-hadis yang lalu, semua disebutkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk wajah Allah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Enam. Khilafan lil mu'attilah. Berarti kita menyelisihi golongan mu'attilah, para penolak-penolak sifat. Attala yu'attil artinya menolak. Mu'attilah, penolak sifat, bisa dengan berbagai macam penolakan. Ada yang menolak betul-betul dengan anid. Ada yang menolak dengan ta'wil-ta'wil batil. Berarti menolak maknanya, menerima lafadznya. Itu juga mu'attilin, penolak sifat. Ada juga menolak dengan tidak mau memahami maknanya. Maknanya, wallahu a'lam. Allah memiliki sifat ini, tapi maknanya enggak tahu. Wallahu a'lam. Untuk apa diturunkan Quran bahasa Arab? Kalau mereka enggak mau menerangkan, enggak mau memahami dengan bahasa Arab. Ini barakallahu fikum, para mu'attilin. Golongan mu'attilah. Wa fihi, dan juga ada faedah dalam bab ini. Annaka idza arafta hadis Anas, kalau engkau mengetahui hadis Anas, arafta anna qawlahu fi hadis Utsman innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah annahu tarku syirki laisa qawluha bil lisan. Kalau engkau lihat hadis Anas dan juga engkau lihat hadis Utsman, maka engkau tahu bahwa kalimat la ilaha illallah tidak hanya di lidah. Laisa qauluha bil lisani faqat, bukan hanya ucapan di lidah, tetapi ada syarat tarkus syirki. Mana hadis Anas? Mana hadis Anas yang dimaksud? Aduh. Masa ini, hah? Yang baru kalian baca tadi. Hah? Coba diulangi. Qala wa'an Anas. Apa syaratnya? Law atani bi qurabil ardi dunu khataaya tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Tidak syirik syaratnya. Berarti enggak cukup dengan kalimat la ilaha illallah titik. Saya harus mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup? Enggak cukup, sampai bibirnya doer sekalipun. Harus diiringi pembuktian dengan tidak syirik. Tidak datang ke kuburan keramat. Tidak minta kepada wali-wali, tidak minta kepada nabi, hanya berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Intaha al-bab. InsyaAllah, darsil qadim, nadkhul fi bab jadid. Bab haq, man haqqaqa at-tawhid, dakhala al-jannah bighairi hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tahfadhun al-hadith bikamilihi. Ha? Min qawlihi, ya ibn Adam, ma rajautani. Enam. Halo Dr. Soal, ada pertanyaan? Nah. Hikmah Isra Mi'raj sangat banyak. Pertama, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Beberapa kaum menolak, mengingkari kalau Rasulullah SAW bisa ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam. Dan bahkan ke Sidratul Muntaha. Apalagi, tetapi orang beriman, aman Nabi, kami beriman dengannya karena Allah ala kulli syai'in qadir. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama sebagai tasliyah. Tasliyah itu menghibur Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW dalam keadaan waktu itu sedang diboikot oleh kaumnya atau sedang dimusuhi oleh kaumnya di Mekah, dalam keadaan ditinggal oleh istrinya yang dicintainya, Khadijah, dan juga ditinggal oleh Abu Talib yang selalu melindungi dia, sehingga sampai ketika sedang betul-betul sengsaranya Rasulullah SAW, Allah ajak beliau, Allah isra'kan beliau ke Baitul Maqdis dan kemudian dimi'rajkan ke langit. Yang ketiga, ujian. Wa Isra Mi'raj, ujian bagi kaum muslimin. Siapa yang percaya dan siapa yang tidak. Sebab ketika perkara-perkara yang mereka mudah menerimanya, mereka terima. Tapi ketika menyatakan Isra dan Mi'raj, ada yang ragu-ragu. Seperti beberapa kaum Syiah Rafidah, itu dalam keadaan mereka mentertawakan Isra dan Mi'raj. Bagaimana ini? Masa Rasulullah SAW bolak-balik. Tidak mungkin. Rasulullah yang maha mulia, Rasulullah yang mulia, tidak mungkin seperti itu keadaannya. Padahal riwayatnya dalam keadaan sahih, dan Rasulullah SAW yang menceritakannya sendiri. Siapa yang tidak percaya, berarti tidak percaya pada Nabi. Bahwa aku diberi oleh Allah kewajiban salat 50 waktu. Ketika aku turun sampai kepada Musa, Musa menyatakan, umatmu enggak akan sanggup, mintalah dikurangi. Maka aku kembali pada Allah, minta dikurangi. Turun lagi. Kata Musa, umatmu enggak akan sanggup, aku balik lagi ke atas, kata Nabi. Syiah mentertawakan, menentang hadis ini. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW kok dipermainkan oleh Musa AS? Sama sekali tidak. Tapi Rasulullah SAW memiliki dua kemuliaan. Pertama, sayang pada umatnya. Sayang pada umatnya. Sebagaimana disebutkan di akhir surat Abi Ta'ala Imran. Surat Taubah ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Harisun alaikum. Telah datang pada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri. Yang sangat perhatian pada kalian. Dan sangat sayang pada kalian. Sungguh memberatkan beliau. Apa yang memberatkan kalian? Ini Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW adalah yang sangat pemalu. Dan sangat tunduk pada perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, terima. Maka ketika Allah perintahkan dengan satu perintah, dia terima. Tidak protes, tidak meminta, tidak minta dikurangi. Tapi ketika disampaikan pada Musa, umat pun gak akan sanggup. Maka Nabi pun meminta pada Allah, karena sayang pada umatnya. Ya Allah, kurangilah. Umatku bisa jadi gak sanggup mereka. Maka dikurangi lagi. Ini ujian bagi mereka-mereka yang beriman. Bagi orang-orang muslimin, apakah mereka benar-benar beriman atau tidak. Nah, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah tentang Isra dan Mi'raj. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.